Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk bisa bertemu lagi dengan para pendengar sekalian melalui Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini, untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita meningkatkan wawasan kita, berusaha untuk meningkatkan kesadaran kita bahwa banyak sekali pesan-pesan Allah yang harus kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita akan membahas ayat ke-92 dari surat An-Nahl yang mencoba untuk mengingatkan kita kembali apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini dan apa yang harus kita waspadai. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Tattakhizuna aymanakum dakhalan bainakum an takuna ummatun hiya arba min ummah. Innama yabluukumullahu bihi wala yubayyinanna lakum yawmal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi bercerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskan kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini memberikan satu peringatan kepada kita untuk mewaspadai sikap dan tingkah laku kita. Bahkan perbuatan baik kita harus kita sikapi dengan cara yang terbaik. Di dalam kehidupan ini kita diperintahkan untuk berbuat baik, dan banyak orang yang melakukan kebaikan. Tapi satu hal yang harus kita wanti-wanti, kita waspadai, jangan sampai kebaikan yang sudah kita lakukan itu akhirnya tidak punya nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Segala usaha kebaikan kita itu gugur semua pahalanya, tidak ada bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena perbuatan kita sendiri yang menyebabkan hancurnya atau batalnya perbuatan baik yang kita lakukan itu. Contohnya seperti apa? Salat tapi bersikap riya, menceritakan salat kita kepada orang lain, membangga-banggakan hebatnya ibadah kita kepada orang lain. Ini akan menyebabkan riya dan tidak bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berinfak, jangan sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang menyakiti hati orang yang menerima infak itu, atau bahkan menceritakannya kepada orang lain. Di dalam surah Al-Baqarah, hal itu dijelaskan dengan sangat terang sekali bahwa qaulum ma'rufun khairun min sadaqatin yatsba'uha adza. Perkataan yang baik itu jauh lebih bagus daripada kalau seseorang berimpak tapi malah menyakiti hati orang yang menerimanya. Waspada terhadap perbuatan baik yang kita lakukan. Jaga, perindah perbuatan baik itu, bukan malah kita menghancurkannya sebagaimana digambarkan oleh Allah di dalam surat An-Nahl ini. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Jangan seperti tingkah seorang wanita penenun yang dia kembali uraikan tenunan yang sudah jadi itu menjadi uraian-uraian benang yang terlepas kembali. Seorang penenun akan menguraikan, akan menyusun benang demi benang menjadi rapat, kuat, dan akhirnya terbentuk menjadi sebuah kain yang bisa dipakai, yang bisa melindungi tubuh. Tetapi yang dilakukan sebagaimana diterangkan oleh dipermisalkan oleh ayat ini bukan seperti penenun yang menjadikan benang itu, merapatkannya, menggabungkannya dengan benang lain sehingga menjadi kain tenunan, tetapi malah sebaliknya yang dilakukan adalah malah membuat kain yang sudah jadi, yang sudah oke, yang sudah kuat, diuraikan kembali menjadi benang-benang yang akhirnya tidak punya nilai lagi. Begitulah di dalam kehidupan ini, hati-hati, waspada, bahwa kalau kita salah dalam bersikap, perbuatan baik yang kita lakukan bisa tidak memberikan makna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tetap berbuat baik dan jaga perbuatan baik kita itu. Makanya di dalam ayat terdahulu dikatakan wal ihsan, ya. Setelah melakukan perbuatan baik, bukan menceritakannya kepada orang atau puas dengan perbuatan baik kita, tetapi ada usaha keras untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas perbuatan baik kita itu. Beribadah, salat, tahajud 2 rakaat, bukan merasa puas dengan 2 rakaat, tapi kita tambahkan menjadi 4 rakaat, 8 rakaat, kita tutup dengan witir 3 rakaat. Itulah yang disebut dengan ihsan. Begitu juga di dalam perbuatan baik, hal yang sama juga harus dilakukan. Dan untuk lebih menjelaskan tentang hal ini, maka bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Fajrul Haq, kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Ustaz Perdana. Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh, yaitu dengan ayat ini, tentang orang-orang yang membatalkan janji melalui kisah seorang wanita Quraisy yang bodoh bernama Khuraithah binti Amir, karena dia menyuruh budak-budaknya itu untuk memintal bulu domba mulai subuh hingga zuhur. Kemudian dia memerintahkan juga kepada mereka untuk menguraikan apa yang telah mereka pintal dari zuhur hingga asar. Orang-orang yang memperhatikan contoh ini dengan cermat akan menemukan banyak pelajaran. Begitu juga yang Allah gambarkan di dalam janji, yang mana janji seseorang atau sumpah seseorang sebagaimana yang disebutkan pada pertemuan yang lalu, yang begitu juga menyinggung tentang masalah sumpah atau janji hamba-hambanya khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu yang ayat itu yang Allah khawatirkan sini adalah jangan sampai diabaikan janjinya itu, karena Allah akan mengabaikan nanti di akhirat kelak nanti. Justru sebetulnya Allah selalu ingin menjaga perjanjian tersebut agar tetap terjalani atau dijalankan. Demi apa? Demi menjaga kemaslahatan, karena itulah yang Allah pelihara. Sebetulnya dengan janji itu Allah Subhanahu wa taala tidak sekurang sedikit pun kemahakuasaannya. Tidak kurang sedikit pun kemahagungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata, sumpah tersebut adalah untuk kepentingan kita kepada Allah. Asar-asar itulah Allah ingin memelihara dengan melalui sumpah tersebut. Kenapa? Karena disebutkan di sini adalah bagaimana seseorang itu akan dapat bercerai-berai layaknya benang yang sudah dipintal, diuraikan lagi, sehingga hal itu yang menjadikan hal yang sangat sulit ketika sudah tidak lagi dia lagi bersatu kepada pintalan yang menjadi satu tersebut. Begitu juga lah apabila syariat kita jalankan, kita satukan dengan amal dan perbuatan kita, dengan sumpah kita, itu akan menjadi satu padu. Itulah yang akan menjadi kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan yang sangat-sangat bagus, yang sangat diridhai Allah Subhanahu wa taala. Hal itu dibahasakan dalam Al-Quran adalah ihsana, sebagaimana pertemuan kita yang telah lalu. Begitu juga disebut juga dalam hal itu adalah ita'idil kurba, dan begitu juga al-adl, karena semuanya itu bagaimana kita berusaha supaya tidak bercerai-berai dalam janji kita menyatu padu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka perlulah kekuatan yang sangat mendalam, terutama kekuatan doa kita kepada Allah, yang mana selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai bosan, karena kebosanan itu akan menjadikan kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hal yang lain, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman innama yabluukumullahu bih, sesungguhnya kata Allah, hanya menguji kamu dengan hal itu. Kenapa? Karena Allah menginginkan keteguhan di dalam hati kita, itulah perlunya ujian. Waliyubayyinannakum yaumal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun. Juga Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti akan menjelaskan kepada kita semuanya apa yang dahulu yang kita perselisihkan hal tersebut. Karena banyak sekali janji-janji secara keseluruhan orang atau sumpahnya sendiri banyak yang tidak ditepati. Maka ketika tidak ditepati itulah akan menjadikan sebuah kehancuran yang mana akan dapat menjauhkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang sangat kita khawatirkan. Apabila terjadi itu, maka orang-orang tersebut akan menjadi merasakan hidupnya ini tidak ada pegangannya karena dia tidak bersama Allah Subhanahu wa taala. Apabila kebalikannya, yaitu ketika kita dapat memegang sumpah kita, maka itu adalah menjadi hal yang sangat terbaik yang mana Allah akan mendatangkan kebaikan lebih daripada yang kita lakukan itu lagi, karena Allah Subhanahu wa taala lebih mau menjaga kemaslahatan tersebut supaya dapat kita rasakan semuanya. Begitu Ustaz Perdana. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, menutup keterangan ayat ke-92 ini Allah mengatakan wala yubayyinanna lakum yaumal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun, bahwa sesungguhnya Allah pada hari kiamat akan menjelaskan kepada kamu apa yang telah kamu perselisihkan. Segalanya akan dijelaskan kepada kita, bahwa kalau kita melihat yang haram, nanti Allah akan katakan kamu sudah melihat yang haram sedangkan aku sudah melarang ini. Kalau kita menggunakan tangan kita untuk sesuatu yang tidak diridai oleh Allah, Allah akan katakan aku sudah berikan nikmat kepadamu tangan itu untuk memegang Al-Quran, untuk dibawa melaksanakan salat, untuk memberi orang lain, membantu orang lain, dan sebagainya perbuatan baik, bukan untuk digunakan hal-hal yang tidak baik. Begitu juga dengan yang lain, hartamu itu adalah anugerahku yang aku berikan untuk ya kemaslahatan dirimu dan juga kemaslahatan orang lain. Oleh karena itu jaga dengan sebaik-baiknya, karena ini karena sebenarnya itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan di dalam pemakaian akan berimplikasi kepada wala yubayyinanna lakum yaumal qiyamati ma kuntum fi takhtalifun. Kita akan sangat menyesal ketika kita menggunakan segala nikmat Allah untuk hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi sadar, dan mari kita jaga segala milik kita untuk tetap kita arahkan kepada hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa cepat kali situ? Hamba belum 12.